FM. Wal maqalatu asaniatu wal isruna utawi iki iku makola sing kaping 24 iku gila jarene kil kodok cilik jenenge percil akilatin ucapake au khaparing wahyu sapa Allah taala Gusti Allah taala paring wahyu ila Uzairin nabiyyi alaihi salam paring wahyu nang nabi Uzair alaihi salam enten nabi jenenge Uzair tapi niku sanes rasul nek nabi mboten mesti rasul nek rasul mesti nabi nek jas mesti klambi nek klambi gak mesti jas rasul jumlahe selawe nabi jumlahe wakila 113 nabi ambiya wakila 1333 ambiya. Pertama Nabi Adam. Nabi Adam duwe putra Qabil Habil durung dadi nabi. Putra Nabi Adam kata-kata enten sing jenenge Sis nika nggih dadi nabi cuma duduk rasul kabeh nyeluk Nabi Sis. Eling nalika biyen nika enten saingan, enten uwong rupane padha, pintere padha ngaku dadi Nabi Sis. Nabi Adam bingung, anakku sing temen iki ndi? Pungkasane diceluk, genahe cerita ditakoni masalah iso jawab kabeh padha pintere karo karone pungkasane Nabi Adam mikir maneh sing sitok niki ditakoni mergo kaceke nek sing sitok niku ya tetep melok Nabi Sis sareate padha karo Nabi Adam sitok ya melok Nabi Sis tapi gak patek ibadah koyok Nabi Sis ito mergo iso ro langsung ketok suwargo dibatin to ae yen derengan sampean walhasil Nabi Sis takoni nek kon ancene nyoto-nyoto dadi anakku duduno ya apa sifate suwargo Nabi Sis sing asli tolat oleh ya apa ya suwargo gak tau rono lah apa kan menenggak son jawab kirangan pak kula mboten tau ro suwargo oh kan goblok iku ya meneng ayo anakku sitoke Sis sing sitok terangno nangku suwargo diterangno suwargo niku ngeten wit-witane niku ngeten oyote nggih dhuwur wohe nggih nisor omah niku modele ngeten suwargo niku ngeten widodari niku sifate ngeten-ngeten ayu-ayu klambine nek klambi mesti rangkep 70 tapi kaine arang-arang kabeh sampe susune ketok rangkep 70 lho cik ketok terus kulite saking arangi otote ketok saking arangi maneh belungi ketok sunsume ketok bareng dijawab ngoten kabeh wong ngomong wah mau winter sesing sito iki jahe Nabi Adam nek kon rus warga duduk anakku sing tau rus warga aku ambek ibumu tok kon durung tau rus warga nek ngono kon duduk menungso kon setan terus langsung kelun kelun kelun ilang dadi beluk pemeluk pemeluke tetep ngandalno Nabi Sis sampe diceluk Sang Yang Sis tibane ganti tahun, ganti musim, ganti abad, tetap ono, tetap ono, tetap ono, nang tanah India, nang tanah Pakistan, nang tanah Wetan, nang tanah Jawa, sampai saiki. Niko nggih napi. Ganti sembahyang enak tambahan, mereka langsung rono. Hadirin sekalian, saniki enten malih Nabi Uzair niku nggih mboten rasul, sampai terkenal juara ngantuk sedunia. Mulai adanya bumi sampai kiamat, satu-satunya orang yang paling kuat ngantuk ialah Nabi Uzair. Mergo tau nang kebon nggawa jaran, kiwa tengene diwehi keranjang, ngunduh apel ambek jeruk mule. Ana tengah dalan ngantuk, lungguh nggih nisore wit, angin silir-silir spoi-spoi basah, tekluk tekluk ngantuk, turu sare sedina gak nglilir, 50 dina gak nglilir, 2 wulan gak nglilir, setahun gak nglilir, 50 taun gak nglilir, 100 taun gak nglilir. Malaikat Jibril diperintah ambek Gusti Allah dikongkon gugah Nabi Uzair. Gugahan Uzair lho ngantuk sekoyo ngono. Walhasil pun digugah tangi dikandani, Pak Nabi Uzair sampean ngantuk niku 100 taun. Wah, sampean kuwi iso-iso gendono ngantuk 100 taun. Lho dikandani kok gak percaya kula niki malaikat. Lah nggih sampean ku malaikat ngejak guyon ya apa sih. Sampean dolehi jaran sampean. Lho iya, jaran ku nang ndi ya? Jarane kematekne. Lah nunggu wong ngantuk 100 tahun ya kematen rek. Ngoten ku apele gak bosok, jeruke gak bosok. Lo langsung Nabi Uzair nyaunaken, "Ya Allah, nek panjenengan panjenengan saged gesangaken perkara ingkang sampun mati, jaran kula kematen niki sampean uripaken malih." Belunge wis semebar gak karo-karoan, digondol kirik, digondol kucing, dipangan semut. Langsung angin. Wes. Lah tak belunge nglompok. Plek. Kayak film kartun lho. Langsung plek. Dadi jaran ngadeg nyawane dereng enten. Terus sebul ambek malaikat Israel nyawa liat bathuk mlebu mbun-mbunan nang mata dadak ketip. Mari motoni ketip-ketip baru irungi. Mari irungi nyawani nang cangkem mulai beker. Mboten guyu niku beker. Nabi Uzair anake dadak towet. Wis wuto kepethuk. Sampeyan sinten, Mbah? Kula niki anake Nabi Uzair. Heh. Kula niki Uzair. Lho sampean lah bapakku lah kok kon wis tuwek. Nggih Pak, lah kok aku jenom lah sampean ngantuk 100 taun. Sampean nek kepengin awet nom ngantuk oh. 100 taun. Dawe Allah Subhanahu wa taala faqala mongko ngendika sapa Allah Azza wa Jalla, "Ya Uzairu, Nabi Uzair, idza aznabta, ing dalem nalikane nglakoni dosa sira, nglakoni dosa dzanban ing dosa saghiron kang cilik, fala tandur mongko aja ningali sira ila sighorihi maring cilike dosa." Aizalika dan pitekesi mengkono-mengkono dosa. Wandulan ningalono siro ilaman maring wong, maring zat, Rozako kakang wis paring rezeki sapa zat ing sira. Anjene kitab eta sing mencolot iki. Ya Uzairu idza aznabta dzanban shaghiran fala tanduru ila shighorihi. Oh iya, bener iki. Bon, kalau murati ngeten sik. Teruse wandur ila man aznabta lahu. Mboten enten nggih kitab niki nggih. Ayo. Ayo dikitabe kene gak ana sampean tambahi ngene. Tak wacane genah. Ya Uzairu idza aznabta dzanban shaghiran fala tanduru ila shighorihi fala tandur ila shighorihi wandur ila man aznabta lahu. Niku kurangi. Wandur ila man aznabta lahu. Wandur lan ningano sira ila man maring uwong zat aznabta kang lakoni dosa sira lahu maring zat. Tembon. Nabi Uzair be termasuk kula karo sampean syariat Nabi biyen tetap berlaku. Nabi Uzair be kon nglakoni dosa. Dosa cilik. Temen lho tak wekas aja kok delok cilike dosa. Pamane sampean sakniki nglakoni dosa cilik, metu ngaji bareng-bareng lawange ciut. Dadak disrondol wong wedok bokongi dijewi cetil. Sing duwe bokong ya gak muring-muring. Sing jewit ya gak sepira. Alah wong dijewit bokongnya gak apa-apa kok. Aja kok delok jiwite bokong. Cilik sawangane. Engko dilungkas sampeyan nglakoni maksiat maneh cilik. Dilungkas maneh sampeyan nglakoni maksiat maneh mek titik. Nek sampeyan delok Allah mek titik ae, Allah mek titik ae, Allah cilik ae, Allah gak dosa gedhe ae, kecil tambah kecil dadi gedhe, sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Temen masih sampeyan kebacut mesu. Selamat salah lali aku mesu wis gak apa-apa wis dosa cilik ae dilungkas mesu maneh. Tapi nek sampean nglakoni dosa cilik ae terus sampean gak wetun. Masyaallah, apa meneng-meneng tanganku mang jet bokong ila apa. Lho sampean dikonggor wandur ila man aznabtalan. Sampean aja ndelok cilik dosa ndelok nang Gusti Allah. Sampeyan nglakoni dosa iku berarti melanggar nang Allah Subhanahu wa taala. Sampeyan nglakoni maksiat iku berarti gak cocok karo perintah Allah Subhanahu wa taala. Maksiate nggih kene langsung ati eling. Ya Allah, aku iki ben dina disoting ambek Gusti Allah. Aku ijen Gusti Allah roh, aku wong akeh Gusti Allah roh. Niku nek sampean nglakoni dosa cilik langsung iling nang Gusti Allah. Dosa cilik dawuh Kanjeng Nabi, nek wong iku getun gak diwilang gak diwilang-wilang lakoni dosa. Tapi nek ana wong lakoni dosa cilik, nglakoni cilike, nyepelekno cilike, diwilang-wilang wong iku padha nglakoni dosa gedhe. Nek ana wong lakoni dosa gedhe, ngerti ngakoni ancene nek iku mang dosa gedhe lan getun, eci iso disepuro ambek Allah Subhanahu wa taala. Tetep sak pira gedene dosa disepuro ambek Gusti Allah. Nek ana wong lakoni dosa cilik tapi nyempelekno, ala cilik gak apa-apa, tambah gak disepuro karo Gusti Allah. Aja dipilih nek ngono atuk sing gedhe diakoni rek. Lho. Ya nemen wungkule tambahan rek. Ben wa idza asabaka ing dalem nalikane mekenani ing sira. Apa khairun kebagusan? Yasirun kang cilik. Fala tandur mongko aja ningali sira. Aja ningali ila sigharihi maring cilike khair kebagusan. Aidzalikal khair tegese mengkono-mengkono kebagusan. Wandulan ningalono sira ilaman maring zat razakoka kang wis awe rezeki ing sira lan iki wis mulai masuk isine kitab. Aiman tegese zat sako kang nekake sapa zat zalikal khairu ing mengkono-mengkono kebagusan ilaika maring sira. Pak dilungkas poso wis dadi adate wong Jawa nek posoe ku akeh wong sedakoan. Sedakoan poso niku wong Jawa jenengno megenan. Masyoket yen dibantah wong gak ana dalile megengan ya ayyuhalladzina amanu kunu megengono ya gak ana. Tapi wong-wong padha megengan. Ya omah kula rong dina telung dina wingi pun antri sing ngirim. Apem. Ana ketan. Ana maneh berubi. Napa niki? Anu megengan. Oh iya rate poso. Sampeyan bae nggih omah diwehi apem wong. Sak piring sini apem luru srebe sitok gorok-gorok sitok ambek ketan mek towi iki diwehi crit sampean aja atik ndelok isine piring sampean ndelok wong sing ngirim yalah apem purek sing dikirimno gak ndelok. Sawangane megengan nek megengan apa mepuret yen akeh tunggale megengan cap apa aja ngono ndelok nang wong sing wehi masalah yuk masalah yutun koci sampean repot-repot wis gak apa-apa kok aku megengan nah wong wedok terutama dikirimi apa mbak puret bakak puret aja nek delok apeme masih bakal kok pakano petik tapi wong sing wae harga ana. Matur kasuwun san mriki pinarak tak salini piringe. Ngono lho. Ngono diwehi wong piring gak disalini didelat, delok gak ngapem capo apa sih. Bapakne arek krungu, "La opo sih, Dik?" Lho, anjene oleh ngepeli apa jenenge ketan lu mek tok iki. Disuguhna mbek papan iki lho Pak, mari megengan dikirim yuk tun. Untalen jarene. Lah anjene sakmene oleh ngecapi ya apa disuruh tok ya amblas are. Iku nang terhadap padha menungso ni nenggi kitab niki terhadap Gusti Allah. Samen oleh rezeki titi, oleh badi titi, oleh keapian tuwiti. Ojo kok delok keapian sing titi iki. Tapi deloken sapa sing rezekeni sampean. Ayo alhamdulillah. Nek ngeten ta. Nek mriki dum-duman besok oleh kolak to alah kolak ngene. Ojo ndelok kalau ingin ndelok onang wong sing wae didungakno muga-muga diterima. Masih sampean durung karon wis megengan. Durung aku soleh bolak balik. Malah bojoku tak kandhani ngene gak gelem. Lih, iki sing wong megengan akeh. Nek oleh megengan kelompok nuai, engko ayo diwalak-walik jajane dikirim narono. Oh, sampean niku melekir gitu ya, gak ngono. Aku soalnya nek ndelok sampean ngapem lho gak seneng aku ora ngono. Ketok bojo nang ngapem sampean ya apa? Nek sampean nyarap ayo gak seneng aku. Oleh rezeki titik saka Gusti Allah, oleh keapian titik, ayo matur kasuwun babal Mas titik. Matur suwun datang Gusti Allah. Wa idza asabaka baliyatun. Wa idza asabaka nalika mekenani ing sira iki sing dawuh Gusti Allah lho. Apa baliyatun belai, coba. Bala taskuni mongko jong laporake sira ing ingsun aja kok laporake ila kholkin maring makhluk. Eh Nabi Uzair be'e kon kenek coba teko Gusti Allah, kenek coba duitmu ilang, kenek coba koplukmu ilang, kenek coba rezekimu sudo, kenek coba parimu dipangan tikus, kenek coba penyakitmu gak waras-waras, kenek coba sembuh akeh. Pokoke kenek coba jarine Gusti Allah, aku aja kok lapurno nang wong. Kon tak wae loro, aku aja lapurno nang kancamu, jare Gusti Allah kan ngono. Samene kenek loro lapur nang kanca tak mboten. Ya apa cak penadus rem. Semoga yang ini gak kurang-kurang sama yang dulu ya. Aku ingin ini mari suntik, tak tukang obat, patuk aku tak lho rong puluh ewu obati. Suntiknya pitu ngewu, piro rong puluh, pitu-pitu lekur, belah, gano apa-apa nih. Ya lah lapor nang Gusti. Iku lah padahal karung lapor nang Gusti Allah. Nguna mbak dokter dikongan balik, enak sih ngongkon re. Tak tukang jamu watuk, tak tukang apa maneh, campur selo karang dan sebagainya. Gak apa-apa. Mboyo kaya ngene iki sumpek aku rasakno. Iku termasuk nglapurno Gusti Allah nguwe watuk sampean dilapurno nang makhluk. Wingi ngajine lak ngene jarene. Nek sampean oleh api akokno nek iki teko Allah Subhanahu wa taala. Tapi nek sampean oleh elek aja diakokno Gusti Allah. Angko nono awakmu dewi meh podol cuma angel ngatur hati sampean oleh apik teko Gusti Allah, oleh pangkat, oleh rezeki, oleh kena nikmatan munyong ini keluhani cak penuh saiki tambah suwi tambah wena alare. Alhamdulillah buh akhir-akhir iki lho rupane aku oleh rezeki diparingi Gusti Allah ngini ngini ngini ngini plek etik. Tak waya gak enak takoni wong. Lah ini sampean saiki kok ngunsi rek. Sembung iki diganjar karo Gusti Allah ngene aku. Berarti diwehi Gusti Allah, lara iku diwehi Gusti Allah, melarat diwehi Gusti Allah, bodho diwehi Gusti Allah. Gak. Nek sampean waras iku warase Gusti Allah, pinaringane Gusti Allah. Nek sampean lara iku pokal gawemu dhewe. Ngono to. Aja diakono iku teko Gusti Allah. Karep kula dhewe, tingkah kula dhewe, pokal kula dhewe. Engko munajate sampean gelis waras Gusti Allah. Kirangan kula sembrono, mangan pencit entek 8. Kirangan kula sembrono, mangan rambutan kali kilo ijen. Mulane kula sakniki kenging watuk. Ya Allah, kula ditulung sinten malih nek mboten dateng panjenengan. Mboten enten sinten mawon sing saged marasaken watuk saklintune panjenengan Gusti Allah, tingkah kula niki sampean sepura, watuk kula sampean icali. Aku mari entek 28.000 pala balik donga ngono arep. Dadi engko nek waras iku bae donga dicampur obat. Tiba nek wayang ngaji waras mari ngaji lu njegil maneh ya, gak jodoh bareng. Kamala askuka Kama kau dini barang la askuka ora madulake ingsun ing sira ila malaikati maring pira-pira malaikat ingsun. Ida soitat indal malikani munggah sapa malaikat. Munggah laporan ilaya mare ingsun nglapurake masawika ing pira-pira cacat sira. Ai uyubaka tegese pira-pira cacat sira. Dari Gusti Allah konek tak wae melarat ojo sambat-sambat nang wong liya iku padha karo nglapurno aku. Duitmu tak wae ilang ojo adik kok kandak-kandakno wong liya iku padha karo kon gak trimo karo aku mergo sing gawe ilange duitmu aku. Nek kon kena kesandung sampai gak iso sang aku semper pisan kon ojo adik ngersul kondang wong kesandung mergo sing nyandungno sak temene aku. Jadi Gusti Allah apa kok aku ngongkon-kon ngono gak laporan malaikatku nek mrene nglapurno elekmu lho malaikat lho karo gak tak kandhani malaikat lapor Gusti Allah niki lho buku catatan amale aja mudhakir mari dicatet Rokib karo Atid dikelompokno dadi sitok sak bendel sak koras dikirim malaikat. Jari malaikat sing gawa enten apane sih Gusti Allah kok sik uwabote buku iki. Ngono nek buku akeh apike ku enteng, nek buku jerone akeh eleke ku abot, malaikat sama preteng-preteng wis nemenan. Ngelapurno buku sampe nang malaikat preteng-preteng jari malaikat mbok tau gas tak bawa. Bareng sowan nang Gusti Allah. Gusti Allah niki lho buku catatan amali Mas'ud. Lah dagen kono mboten kiyat Gusti Allah. Tampani plek ya wis tak trimo. Lah kok gak muleh. Niku lho wabawot. Enten arwane sing jero. Ah lha ono apane gak ono apa-apane sik tak deloke sik. Lho gak ono apa-apane. Padahal catatane iki jero. Pawurak-pawurak. Malaikat lu gak ro sing gawe lu gak ro. Berarti Gusti Allah iku nutupi eleke kawulane. Mulane Gusti Allah ya tutupono. Sampeyan-sampeyan iku wae iki nek dibuka eleke masalah gak karu-karuan. Ka lanang gak wedo ombo, petite gak karu-karuan. Malaikat nggo laporan kabotan saking eleke wong nyobone guyang guyu gayang guyu delon po njuren dodone mau elek tok kala ngendika sapa Imam Ibnu Uyainah Imam Ibnu Uyainah man saka linnasi waqal bu sabirun radin bil qada'i lam yakun juz'an. Jarene Imam Ibnu Unayyah mansapane wong saka kang Uyainah anjene wong biyen jenenge Uyainah monggo saiki jenengno anake sinten putrane asmane anu Siti Uyainah tukang nguyai. Man sapane wong saka kang madul-madul sapa wong linasi maring menungso wakol bukhali utawi atine man iku sabirun sabar radin lan rido bil qada'i kelawan qada'e Gusti Allah ngene iku lam yakun. Ora ana sapa wong sing lapur-lapur wadul-wadul ora ana iku juz'an kelebu ngersula. Rek wangel te nuruti tasawuf. Dalah apa? Wong lara ngomong gak oleh jare madulno Gusti Allah. Nyambut gawe gak bati tambah rugi ngomong gak oleh jare madulno Gusti Allah. Ya repot. Nuruti ngaji kuwi. Biyen do melok ngaji. Wis kadung. Hadirin sampean dagang rugi, sampean kondo nang kanca, tapi sampean ridho ambek rugine, sabar ambek rugine, sabar ambek pestine Gusti Allah sampean diparingi rugi, ngono iku gak termasuk wadul-wadul. Ale ngomong jar sapa wong gak ale ngomong. Sampean lara kondo nang wong, masalah aku pirang dina iki ya. Tak itu kayak terbuka meja. Wis 16 dina iki lho, tak lara sak temene. Bisa tambah niki alhamdulillah tak menrotos suto sembuh anjene wayahe lara kok ngene iki wis ditrimo ae. Tapi lega ati gak ngersula. Anjene wayahe diwae lara gak ngersula, gak apa-apa mas aku lara. Ngene iku termasuk gak ngersula, gak termasuk wadul-wadul. Wis buah bapakne arek-arek pirang-pirang dina tak doleki gak ana petang dina iki gak muleh bapakne. Gak kok doleki ya tak doleki ya tak takoni ngalun-alun ya gak ana. Arek-rame-rame biar bapakne arek-arek keturun ngalun-alun. Tak delok ana arek kematen ngalun-alun sing iko. Kematen ngalun-alun tibae bapakne arek dudu bapakne arek-arek. Wis buah nek ngono bah minggat pamu iku jenenge gak ngersula gawe ku arek gendeng. Fa inna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ajiduni ya jibril maghmuman wa ajiduni makruban, jawaban li suali jibril anhu fi maradi mauti kaifa tazduka. Malaikat Jibril tau sowan Kanjeng Nabi, nakoni Kanjeng Nabi, kados pundi Kanjeng Nabi panjenengan? Kanjeng Nabi jawab, kula niki susah, repot, kula niki jenenge mati, sak niki lara. Niku termasuk mboten susah, mboten ngerti.